akal ya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah kita di sore hari ini masih bisa datang ke tempat ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Tentang terhadap kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tentunya ini semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberikan kemudahan untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai amalan-amalan soleh. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan yang sebelumnya kita telah menyebutkan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang bab ini, bab bahwasannya bid'ah itu lebih jelek, lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Dan kita pun telah menyebutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam bab ini. Di antaranya dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa lain selain kesyirikan. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang mengajarkan kejelekan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan pula barang siapa yang menunjukkan kepada manusia suatu amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi dia dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala bagi orang yang mengikutinya sedikit pun. Demikian sebaliknya orang-orang yang menyeru kepada kejelekan, mencontohkan suatu kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa dari amalan dia dan amalan dosa dari orang-orang yang mengikuti amalan yang dia ajarkan. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita mengucapkan sesuatu yang itu didengar oleh orang lain, ketika kita mengamalkan sesuatu yang itu akan menjadi contoh bagi orang lain, hendaknya kita memperhatikan apakah yang kita akan ucapkan ataukah yang akan kita amalkan ini adalah sesuatu yang baik yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal atau bahkan sebaliknya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan dalil di dalam risalah ini, kata beliau, wa fi sahih, dan di dalam sahih, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fil khawarij ainama lakitumuhum faqtuluhum la in lakituhum la aqtulannahum qatla adin. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang khawarij, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimanapun kalian menemui mereka, yakni orang-orang khawarij, teroris, orang-orang yang memiliki pemikiran mengkafirkan kaum muslimin dan bahkan menghalalkan darah mereka, menghalalkan pemberontakan terhadap penguasa yang sah padahal penguasanya adalah seorang muslim, dimanapun kalian menemui mereka maka perangilah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya dalam hal ini di negara kita menyerahkan semua ini kepada pemerintah, kepada penguasa, karena merekalah yang memiliki wewenang untuk melakukan yang demikian itu, memberantas pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari khawarij. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga penguasa kita, pemerintah kita diberikan kemudahan untuk memberantas mereka, kaum khawarij, yang sangat berbahaya pemikiran mereka bagi negara dan bagi kaum muslimin secara umum. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la in lakituhum la aqtulannahum qatla adin. Sekiranya aku menemui mereka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka, membunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad. Berkata Syekh bin Bas rahimahullahu taala menjelaskan, "Naam, hadis ini," kata beliau, "la in laqituhum laqtulannahum qatla 'adin," kata beliau, "li'atmi bid'atihim li'annahum syabahu 'alan nasi fajtahadu fil qira'ati wa salati hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim." Yang demikian, kata beliau, dikarenakan begitu besarnya bahayanya bid'ah mereka, orang-orang khawarij, yang mana mereka membuat kerancuan di kalangan kaum muslimin, nah, di kalangan manusia secara umum. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat di dalam beribadah, di dalam sholat, di dalam membaca Al-Quran. Nah, di dalam peribadatan mereka, masya Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Nah, namun bersama dengan itu banyak penyimpangan yang mereka lakukan, sehingga menyebabkan manusia itu tertipu dengan apa yang mereka amalkan, mengira mereka itu adalah orang yang baik, yang masya Allah, kalau dilihat dari sisi ibadahnya, dilihat dari sholatnya, dari ketekunan mereka di dalam membaca Al-Quran. Nah, padahal mereka adalah kaum yang sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, mengkafirkan bahkan membunuh sekian banyak dari kalangan kaum muslimin disebabkan pemikiran mereka yang rusak. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim. Dikarenakan begitu semangatnya mereka di dalam ibadah mereka, di dalam salat, di dalam membaca Al-Qur'an, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan merasa minder salah seorang kalian. Siapa yang dikatakan oleh Nabi? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalian akan minder salah seorang kalian apabila dibandingkan antara sholat kalian dengan sholatnya orang-orang khawarij, antara bacaan Al-Quran kalian dengan bacaan Al-Quran orang-orang khawarij. Yakni mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat di dalam ibadah mereka, di dalam membaca Al-Quran, di dalam melaksanakan sholat-sholat malam, di dalam beribadah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahkan para sahabat sekalipun minder apabila dibandingkan antara sholat mereka dan sholatnya orang-orang khawarij, antara bacaan Al-Quran mereka dibandingkan bacaan Al-Qurannya orang-orang khawarij. Apalagi kita. Apalagi kita sekarang ini. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Toh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina malakitumuhum faqtuluhum la in laqituhum la aqtulannahum qatla 'adin." Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, perangi mereka. Perangi. Sekiranya aku menemui mereka, aku akan memerangi mereka. Aku akan membunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal mereka itu melaksanakan salat, mereka membaca Al-Qur'an. Mereka diperangi dikarenakan mereka pun memerangi kaum muslimin. yang mereka anggap kaum muslimin tersebut telah kafir menurut anggapan mereka. Naam. Tsumma hamalu 'alal muslimin wa qataluhum. Bersama dengan itu, dengan begitu tekunnya mereka dalam membaca Al-Qur'an, begitu tekunnya mereka di dalam ibadah-ibadah, di dalam sholat-sholat mereka, tapi bersama dengan itu mereka justru memerangi kaum muslimin. Ya, mereka memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, dikarenakan menganggap kaum muslimin tersebut telah kafir, keluar dari Islam, waliyadu billah. Nah, diperangi oleh mereka, dihalalkan darah kaum muslimin. Nah, hada min jar'atihim al-khabithah. Ini adalah keberanian mereka yang sangat jelek. Ya, sikap berani yang tapi jelek. Nah, sampai-sampai menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, disebabkan pemikiran yang rusak dari mereka. Wa qatalu Aliyan wa qatalu Umar bin Kharijah wa qatalu jam'an ghafiran. Nah, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Nah, memerangi Umar bin Kharijah dan memerangi banyak dari kalangan kaum muslimin. Kulluhum bisababi bid'atihim wa dhalalihim hatta a'ana Allahu Aliyan alaihim faqatalahum. Yang demikian mereka itu memerangi kaum muslimin, bahkan para sahabat dimusuhi, diperangi oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Nah, kaum muslimin banyak dibunuh, disebabkan apa? Disebabkan kebid'ahan dan kesesatan yang ada pada diri mereka. Nah, ya, kurangnya ilmu yang ada pada diri mereka menjadikan mereka itu menyimpang dari syariat Allah Azza wa Jal, memerangi dan menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Ali atas mereka dan memerangi mereka, mengalahkan mereka. Fal khawariju syarruhum 'azimun li'annahum yarawna annahum musibuna fi qatlihim lil 'usat min al umara'i wa ghairil umara'. Naam, dan orang-orang Khawarij, kejelekan mereka sangatlah besar, sangatlah berbahaya, karena mereka memandang bahwasannya diri-diri mereka itu adalah orang yang benar. Perhatikan bedanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan di dalam Islam dibandingkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang lain. Kalau yang melakukannya karena bid'ah, kebid'ahan, kejelekan, kebid'ahan, mereka menganggap diri mereka itu adalah orang yang benar, merasa di atas kebenaran, sehingga nam sulit bagi mereka untuk bertaubat, karena mereka merasa mereka di atas al-haq, di atas kebenaran, sementara orang lain berada di atas kesalahan. Beda halnya dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tahu kalau dia itu salah, dia keliru, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan kejelekan, sehingga dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, dan mungkin terbetik di dalam hati dia suatu saat nanti dia akan bertaubat. Nah, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun karena hawa nafsu sehingga dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diharapkan taubatnya, berbeda dengan ahlul bid'ah yang mereka merasa benar, sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau bertobat kalau mereka tidak pernah merasa salah, dan bahkan mereka merasa di atas al-haq, di atas kebenaran. Nah, mereka memandang diri mereka itu di atas al-haq, di atas kebenaran. fi qatlihim lil usati minal umara wa ghairil umara, ketika mereka memerangi ahli-ahli maksiat dari kalangan penguasa dan selain penguasa, ketika melihat nah seorang melakukan dosa besar, kesalahan, langsung difonis dia kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, subhanallah. Ya. Ini penguasa ini melakukan dosa besar, dia kafir, halal darahnya, boleh memberontak, subhanallah. Mudah sekali. Karena saking mudahnya, begitu mudahnya mereka mengkafirkan orang lain, bahkan diantara mereka pun saling mengkafirkan. Karena berbeda pendapat. Yang satu mengatakan dia pelaku dosa besar, dia sudah kafir. Yang satu mengatakan, oh belum, dia belum sampai kafir, belum, jangan dulu. Yang satunya berdalil lagi, kalau begitu kamu pun kafir. Karena yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir, subhanallah. Sehingga sesama mereka pun bisa saling mengkafirkan. Nah, karena berbeda pendapat di antara mereka, antara mengkafirkan ataukah tidak. Nah, karena barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Nah, mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin, baik penguasanya ataukah yang selain penguasa. Nah, begitu melakukan satu kesalahan, satu dosa, langsung divonis kafir, keluar dari Islam, halal darahnya waliyadzubillah. Padahal tidak demikian apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Dan ahli sunnah wal jamaah salafiyin bukanlah khawarij seperti yang mereka tuduhkan. Bukan orang yang mudah di dalam mengkafirkan orang lain. Bahkan ahli sunnah salafiyin, mereka adalah orang-orang yang paling takut untuk mengkafirkan orang lain. Nah, ketika di dalam ta'lim-ta'lim, pelajaran-pelajaran kita menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan ini seorang musyrik, orang yang kafir di dalam keluar dari Islam, bukan berarti kita mudah mengkafirkan orang, mengkafirkan seorang muslim, tidak. Atau bahkan ketika ada yang menyebutkan di dalam ta'lim penjelasan para ulama bahwasannya orang-orang meninggalkan sholat kafir, keluar dari Islam, ya, tidak lantas ketika kita melihat orang yang meninggalkan sholat langsung memvonisnya sebagai orang kafir. Atau keluarga kita, ataukah saudara kita, ataukah tetangga kita, kita lihat dia tidak pernah sholat, kafir. Padahal dia seorang muslim. Nah, ketika ditanya pun dia mengaku sebagai seorang muslim, hanya saja dia meninggalkan sholat. Tidak lantas kita memvonis bahwasanya dia itu kafir. Hanya kita memperingatkan mereka, mengingatkan, berhati-hati bagi kalian yang apabila kalian meninggalkan sholat-sholat kalian, karena yang demikian itu bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Nah, ini peringatan sebagaimana diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ahdu alladhi bainana wa bainakum shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan antara kalian adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita ingatkan kaum muslimin, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, dan kaum muslimin secara umum, bahwasanya meninggalkan sholat lima waktu merupakan perkara yang sangat berbahaya, yang bisa menyebabkan hilangnya Islam seseorang, hilangnya iman seseorang. Nah, bisa menyebabkan seorang kekal di dalam neraka, bisa menyebabkan seorang kafir ketika dia meninggalkan sholat lima waktu. Akan tetapi tidak lantas kita memvonis orang yang mereka meninggalkan sholat, kamu kafir, fulan kafir, dia kafir, dan dia kafir. Tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ahli sunnah salafiyin bukanlah orang-orang yang mudah menuduh orang lain itu kafir, bukanlah orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Nah, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, orang-orang yang tidak paham. Naam, tentang naam hakikat salafiyin ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana yang mereka tuduhkan terhadap pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menuduh beliau itu orang yang mudah mengkafirkan orang lain, menuduh beliau sebagai takfiri. Subhanallah. Ya, padahal tidak pernah ada di dalam kitab-kitab beliau, pelajaran-pelajaran beliau, yang beliau mengkafirkan orang lain, mudah mengkafirkan si fulan, si alan, demikian. Tidak. Nah, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahayanya pemikiran takfir khawarij. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dari pemikiran ini dan menjauhi mereka. Nah, mengingatkan kaum muslimin tentang bahayanya pemikiran khawarij. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas kesalahan, tapi mereka merasa benar ketika mereka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Tidak pernah mereka merasa bersalah. Mereka merasa itu adalah di atas al-haq, itu adalah kebenaran. Wa hadza min jahlihim wa dhalalihim, ini termasuk kebodohan dan kesesatan yang ada pada mereka, kata beliau rahimahullahu taala. Wa li hadza qala fihim sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, aina malakitumuhum faqtuluhum fa in lakituhum nam fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahum. Kata beliau, dimanapun kalian menemui, mendapati orang-orang khawarij, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka, dikarenakan ada pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memerangi mereka, orang-orang khawarij. Ya, pahala bagi mereka yang membunuh khawarij, memerangi mereka. Nah, wa qala la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin, dan beliau pun bersabda, nam sekiranya aku menemui mereka, pasti aku akan membunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum Ad. Su'ila Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau ditanya, halil bid'atu tadkhulu tahtal masyiati idlam takun mukafiratan, apakah bid'ah itu, ya, dosa bid'ah, perbuatan bid'ah itu masuk di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 48, ya, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki, meskipun dia tidak bertaubat. Apakah dosa bid'ah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ditanya, apakah dosa bid'ah masuk di dalam ayat ini, akan Allah ampuni dosanya bagi siapa yang dia kehendaki, meskipun dia tidak bertobat? Beliau ditanya tentang permasalahan ini. Fa'ajaba samahatuhu, dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjawab, ma tadkhulu fil dzunub, tidak masuk di dalam dosa besar yang disebutkan di dalam ayat ini. Li'annahu mutawa'adun alaiha finnari wal iyadu billah, karena mereka itu diancam, dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraka, ya. Nah, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap bid'ah itu suatu kesesatan, dan kesesatan tempatnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak masuk di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diampuni bagi siapa yang kehendaki dari pelaku dosa sebesar, meskipun dia tidak bertaubat. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Tidak masuk di dalam ayat ini. 6. Karena mereka dijanjikan dengan neraka. Illa ayatuba nas'alullah al-afiyah, kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah ampunan. Walakin in kanat dun syirk yurja li sahibiha li annaha tadkhulu fil ma'na min jihatil ma'asi. Akan tetapi kata beliau rahimallahu taala, apabila dosa kebid'ahan yang mereka lakukan ini dibawa kesirikan, yakni tidak, ya selain kesirikan, dosanya itu selain dosa syirik, bid'ahnya selain kesirikan, tidak sampai syirik, tidak mengeluarkan dia dari Islam, diharapkan, ya, masih diharapkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia meskipun dia tidak bertobat, dikarenakan dia masuk secara makna, ya, dari sisi maksiat. Nah, kalau disebut maksiat secara umum, ya maksiat termasuk bid'ah. Secara makna ya, maksiat. Selama bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, bukan dosa syirik, maka diharapkan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak bertaubat. Tapi kata beliau tidak masuk di dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, semoga saja, begitu maksudnya, semoga saja Allah mengampuni dosa mereka meskipun mereka tidak bertobat, selama itu tidak bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik jelas tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Lakinna ghairu dakhilatin fi qaulihi ta'ala, akan tapi dosa bid'ah tidak masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Fil jumlah. Nah, ya. Tidak masuk di dalam ayat ini. Lakin idza kana mubtadi'ul mubtadi'u bid'atahu duna syirki fahiya laha hukmul ma'asi min jihati annahu la yakhludu finnari in dakhalan nar. Akan tetapi apabila ahli bid'ah tersebut kebid'ahannya bukan merupakan kesyirikan, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka hukumnya adalah hukum ahlul maksiyah, yang mana ahli maksiat selain dosa syirik ini tidak kekal di dalam neraka apabila dia masuk neraka. Ya, apabila dia dimasukkan neraka terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak kekal di dalam neraka sebagaimana pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Ketika dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, kemudian disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, sudah bersih dari dosanya, kemudian dia pun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ke dalam jannahnya. Berbeda halnya dengan mereka pelaku kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir keluar dari Islam, maka dia akan kekal di dalam neraka. Wal iyad billah wa nas'alullah al afiyah wa salama. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.